إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله وبإذن الله تعالى kita melanjutkan insyaallah taala keterangan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallah wa iyyah masih terkait dengan pembahasan yang kedua wujubul bai'ah yaitu wajibnya berbaiat setelah pembahasan yang pertama turuku tansibil imam yaitu metode atau cara di dalam mengangkat seorang imam seorang pemimpin atau khalifah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ikhtiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بذلك قال لا ما أقوم فيكم الصلاة لا ما أقوم فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة أو ولا ينزعن يدا من طاعة أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Khiyaru a'immatukum sebaik-baik pimpinan-pimpinan kalian imam-imam kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian salat bersama mereka dan mereka salat bersama kalian. Adapun syiraru a'immatukum seburuk-buruk imam-imam pimpinan-pimpinan di antara kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Qalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afalanu nabidhuhum inda dzalik? Tidakkah kami memerangi mereka para imam-imam tersebut yakni imam yang buruk atau seburuk-buruk pimpinan atau pemimpin tidakkah kita memerangi mereka?" Qala berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam la ma aqumu fikumus shalah. Jangan selama pimpinan-pimpinan kalian itu menegakkan salat di tengah-tengah kalian. La ma aqamu fikumus shalah. Rasulullah mengulangi kembali. Tidak, yakni tidak boleh kalian memberontak atau memerangi penguasa tersebut selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Yakni mereka masih muslim. Ala man wali alaihi walin. Ketahuilah barang siapa yang diangkat seorang pemimpin atasnya lalu dia melihat pimpinan tersebut mendatangkan sesuatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah maka hendaklah dia membenci apa yang dilakukan oleh pimpinan tersebut berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tidak boleh dia mencabut tangan dari ketaatan. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Imarah, kitab tentang imarah, yakni kepemimpinan, dalam bab khiyarul a'immati wa syirarihim, dalam bab sebaik-baik para pemimpin dan seburuk-buruk mereka. Naam, pada hadis 1855. Naam, hadis ini sangat jelas menerangkan kepada kita, barakallahu fikum, akan wajibnya bersabar dengan kejahatan para penguasa dan haramnya memberontak atau melakukan perlawanan terhadap mereka. Naam, sehingga wajib kita bersabar di dalam mendengar dan taat kepadanya. Adapun perkara maksiat, maka kita diam, akan tetapi tidak memberontak, tidak melakukan demonstrasi kepadanya, tidak mencabut tangan dari ketaatan. Naam, demikian barakallahu fikum hadis yang sangat jelas dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, jika seorang pemimpin imam melakukan maksiat, melakukan kefasikan, kefajiran, dosa besar dan sebagainya, bahkan melakukan suatu kekufuran, tetapi dia masih menegakkan sholat, dalam arti dia masih muslim, karena belum tentu seseorang melakukan kekufuran atau kesyirikan maka dihukumi dia kafir atau musyrik. Naam, belum tentu, barakallahu fikum. Maka ketika seorang pemimpin melakukan berbagai kefasikan, kefajiran, berbagai maksiat, maka kita wajib bersabar. Dan kita ketika diperintah melakukan maksiat tersebut, diam. Kita tidak melakukannya, namun tidak juga kita melakukan demonstrasi. Ya, tidak mencaci maki penguasa tersebut, tetapi bersabar dan mendoakannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik dan memperbaiki keadaannya. Demikian sikap yang benar, yang merupakan sikap dan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menghadapi para pemimpin, para penguasa, barakallahu fikum. Nah, maka sekali lagi hadis ini hadis yang sangat jelas dan semakin memperjelas hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bacakan, yang dinukilkan oleh penulis hafizahullahu taala. Kemudian beliau berkata, wala yushtaratu fil imam alladhi yubay' an yakuna imaman 'amman li jami'il muslimina fi jami'id dunya, bal kullu imamin taghallaba bis-sayf 'ala ahli jihatin wastaqalla bi wilayatihi fiha wajabat bai'atuhu 'alal muslimina fi jihatihi. Dan tidak disyaratkan pada seorang imam, seorang khalifah atau sultan, amir, pimpinan, tidak disyaratkan berbaiat kepadanya jika dia satu-satunya pimpinan untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Artinya, sebagian orang mensyaratkan bolehnya, wajibnya berbaiat kalau pimpinannya itu pimpinan mutlak, satu pimpinan a'zam untuk seluruh wilayah kaum muslimin seluruh dunia ini, baru diwajibkan berbaiat pada kondisi tersebut. Adapun jika imamnya berbilang lebih dari satu, maka tidak diwajibkan berbaiat. Maka ini pendapat yang batil, keliru, barakallahu fikum, dan menyelisihi kesepakatan ijma' para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, oleh karena itu beliau menukilkan ucapan para imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan masalah ini. Namun kita teruskan ucapan beliau. Saya ulangi, beliau menyatakan, penulis hafizahullah ta'ala, bahwa tidak disyaratkan pada seorang imam, seorang khalifah, tidak disyaratkan berbaiat kepadanya, yaitu jika dia sendirian dalam kepemimpinannya untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bal kullu imamin, bahkan setiap imam yang taghallaba bisayf ala ahli jihatin, yang dia berhasil menggulingkan ya penguasa dengan pedangnya, dengan kekuatannya, lalu dia istaqalla bi wilayatihi fiha, dia berdiri sendiri dengan kekuatannya tadi pada wilayah tersebut, pada saat itu wajabat bai'atuhu 'alal muslimina fi jihatihi, maka wajib membaiat imam tersebut yang dia menangkan kepemimpinannya itu dengan pedang, dengan kekuatan dan kekuasaannya, kekuatannya. Ya, maka wajib dibaiat dan untuk seluruh kaum muslimin pada wilayah tersebut yang dimana dia berhasil ya memenangkan dirinya dengan pedang, dengan kekuatan yang ada padanya. Na'am barakallahu fikum. Ini ya disahkan oleh seluruh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ya, merupakan ijma' ahlus sunnati wal jamaah bahwa siapapun yang memimpin suatu wilayah, apakah dia memimpin melalui kekuatan pedang yang ada padanya, lalu dia terangkat dan berhasil menjatuhkan pimpinan sebelumnya, ya, maka pada saat itu dia dibaiat, ya, dari pimpinan sebelumnya. Na'am barakallahu fikum. Maka hal ini tentunya berdasarkan riwayat hadis yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul kesepakatan para ulama demikian. Naam. Karena banyak dari kaum muslimin khususnya para dai yang memiliki pemikiran kharijiyah ya, pemikiran khawarij yang suka menentang, mencela para penguasa. Ya, pertama mereka memiliki pemikiran bahwa baiat itu tidak wajib melainkan kepada pimpinan a'zam, pimpinan yang satu. Kalau di zaman kita sekarang tidak ada satu kepemimpinan untuk seluruh dunia, seluruh kaum muslimin, maka tidak ada yang wajib dibaiat. Nah, ini pemikiran yang keliru barakallahu fikum, pemikiran yang salah. Yang kedua, ya, pimpinan yang terangkat dengan cara yang demikian maka tidak sah, seperti yang kita sebutkan tadi. Ini juga pemikiran yang salah, keliru barakallahu fikum. Ya, akan tetapi siapapun yang terangkat, apakah dengan cara yang benar atau dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, tetapi dia terangkat dengan kekuasaannya dalam satu wilayah dan dia mampu mengendalikan wilayah itu dengan kekuatannya dan menjatuhkan pimpinan sebelumnya, maka dia sah menjadi pimpinan yang baru dan wajib berbaiat kepadanya. Ya. Dan telah kita terangkan makna baiat. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa kita mengulangi secara singkat bahwa baiat itu ahdun 'ala sam'i wa tha'ah, yaitu mengambil janji setia untuk mendengar dan taat kepada seorang pemimpin. Yang sah ya, kita wajib berbaiat dengan mengambil janji setia untuk mendengar dan taat dalam seluruh perkara kecuali bermaksiat kepada Allah. Jika dalam hal maksiat kita diam dan tidak melakukan penentangan ya, demo, pencelaan dan seterusnya, tetapi kita menasihatinya dengan sembunyi, dengan rahasia, kita menyuratinya atau kita berziarah ke rumahnya menegakkan nasihat kepadanya, ya, dan itu merupakan jihad sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al jihad itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang benar, nasihat yang hak, yang benar di sisi para penguasa yang jahat, ya, yang kejam, bengis. Maka menasihatinya dengan cara yang benar, dengan cara rahasia, itu adalah merupakan jihad fisabilillah, ya, mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi penulis menukilkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Imam Ahmad adalah guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lain, Imam At-Tirmidzi, ya, mereka semua adalah murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, atau mazhab yang keempat dari empat mazhab yang biasa dikenal mazhab Hanabilah atau Hambaliyah. Beliau menyatakan wasam'u wa ta'ah lil a'immati wa amiril mu'minin albir wal fajir wa man wali al khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi waradu bihi wa man ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Beliau menyatakan Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah, ya, Usul As-Sunnah melalui riwayat Abdus rahimahullahu taala, kata Imam Ahmad, mendengar dan taat kepada para pemimpin dan kepada para penguasa kaum mukminin, baik pimpinannya itu bertakwa atau fajir fasik, ya, wajib mendengar dan taat kepadanya. Dan barang siapa yang wali al-khilafah, dia memegang tampuk kepemimpinan khilafah, suatu khilafah, dan manusia berkumpul padanya, ya, yakni manusia berkumpul kepadanya dan menjadikannya dia sebagai pemimpin, ya, yakni berbaiat kepadanya, waradu bihi, dan manusia ridho dengannya, ya, ataupun pimpinan yang ghalabahum bisayf, yang memimpin suatu wilayah karena dengan sebab kekuasaan pedangnya, kekuatan pedangnya, sehingga dia menjadi khalifah. Dengan itu maka semua sah dikatakan sebagai amirul mukminin. Amirul mukminin, pimpinannya kaum mukminin, walaupun dia terangkat dengan cara yang haram, ya, yaitu dengan misalnya mendemo, ya, memerangi penguasa sebelumnya. Itu perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Namun dia berhasil menjatuhkan penguasa itu dengan kekuatannya, dan dia mampu mengendalikan manusia dalam wilayah tersebut. Ya, maka pada saat itu sah dia menjadi pimpinan yang baru dan wajib dibaiat, dan sah dikatakan sebagai amirul mukminin, pimpinannya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Naam. Jadi ini ucapan para ulama, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bukan berarti di sini beliau membolehkan untuk memberontak dengan penguasa, tidak. Ya. Hasya wa kalla. Jauh hal yang demikian. Ya, akan tetapi di sini seandainya itu terjadi, ya, maka sah dikatakan menjadi amirul mukminin, pimpinannya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menukilkan ucapan imam yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Naam. Imam Ahmad meninggal pada tahun 241 Hijriah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya, jauh masanya dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wasunnatu ayyakuna lil muslimina imamun wahid wal baqun nawabuhu. Fa idza furida anna al ummata kharajat an dhalika li ma'siyatin min ba'dihha wa ajiza min al baqin aw ghairi dhalik, fa kana laha iddatu a'immatin, lakana yajibu ala kulli imamin an yuqima al hududa wa yastawfiya fil huquq." Naam, diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya pada juz 34 halaman 175 dan 176. Naam, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau merupakan guru dari Imam Ibn Katsir, Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya, Imam Ibn Katsir pemilik tafsir yang sangat dikenal, bahkan di Indonesia ini seluruh kaum muslimun mengenalnya dengan tafsirnya Ibn Katsir. Itu adalah merupakan murid dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Naam. Imam Ibn Taimiyah mengatakan dan merupakan sunnah, ya, ayyakuna lil muslimin imamun wahid, agar kaum muslimin itu memiliki satu pimpinan, pimpinan tunggal a'zam, wa nawabuhu wal bakun nawabuhu, adapun yang lainnya adalah wakil-wakilnya. Itu yang sunnah, ya. Jadi yang sunnah adalah untuk seluruh kaum muslimun di penjuru dunia ini pimpinannya satu, pimpinan tertinggi, ya, satu. Adapun yang lainnya di daerah-daerah itu adalah wakil-wakilnya, bawahannya pimpinan tunggal tadi. Itu yang benar. Naam. Ya, anggaplah misalnya sekarang ada pimpinan tertinggi, ya, di wilayah mana saja, ya, di sepakati bahwa dia pimpinan tertinggi. Kemudian di Indonesia, di Malaysia, di Yaman, di negara-negara lain, itu semua adalah pimpinan cabang atau wakil-wakil dari pimpinan tunggal tadi. Ya, dan tidak disyaratkan pimpinan tunggal itu berada di wilayah mana saja yang dia inginkan. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang pimpinan tunggal di Mekkah atau di Madinah atau di Syam, ya, bisa, barakallahu fikum. Dan yang lainnya adalah wakil-wakil para pimpinan. Nah, maka itu yang sunnah. Namun faida furir, ya, namun jika diharuskan, mengharuskan bahwa umat keluar dari yang demikian karena sebab maksiat sebagiannya dari sebagian yang lainnya, ya, sehingga terjadi beberapa pimpinan, beberapa imam di masing-masing wilayah, maka pada saat itu sah, ya, wajib atas masing-masing pimpinan tadi dalam setiap wilayahnya menegakkan hudud dan menegakkan hukum, hak-hak, ya, masyarakatnya, menegakkan had-had, yakni hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia wajib menegakkan hak-haknya kaum muslimin, masyarakatnya. Naam. Maksudnya sah dia sebagai pimpinan. Ya, ini pernyataan dan merupakan keyakinan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga sah, ya, di zaman kita sekarang belum ada pimpinan tunggal yang dimaksud yang merupakan sunnah tersebut. Ya, belum ada, barakallahu fikum. Tetapi yang ada di zaman kita sekarang adalah masing-masing pimpinan dalam wilayahnya. Di Indonesia punya presiden, di negara Arab Saudi juga punya presiden, punya pimpinan, dan di seluruh negara-negara yang lainnya masing-masing punya pimpinan, yakni negara-negara Islam, kaum muslimin. Maka mereka wajib dibaiat oleh penduduk wilayah atau negara, masing-masing negara tersebut wajib berbaiat dan taat mendengar kepada pimpinannya, dan itu sah. Ya, tidak mesti satu kepemimpinan. Tidak mesti, barakallahu fikum. Naam, demikian pernyataan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 1206. Naam, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini sangat terkenal, barakallahu fikum, dan memiliki, ya, tulisan-tulisan, karya tulis yang banyak dan menyebar, yang sangat terkenal dengan kitab-kitab akidah beliau. Kitab Tauhid, ya, Al-Usulul Thalathah, Kashfus Syubuhat, ya, dan yang lainnya, barakallahu fikum. Dari kitab-kitab akidah beliau, Qawaidul Arba, ya. Naam. Bahkan di zaman sekarang, ya, dinisbahkan dengan kelompok Wahhabiyah itu nisbah kepada beliau, Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun nisbah ini disalahgunakan oleh mereka. Mereka menganggap dan menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pemberontak. Ya, sehingga mereka menyatakan kelompok Wahhabiyah itu adalah kelompok pemberontak. Naudzubillah, ini keliru besar dan tidak benar. Ya, dan menjadi saksi adalah tulisan karya-karya tulis beliau. Dan ya, kita telah membacakan di masjid ini dalam sebagian majelis-majelis taklim kita bagaimana akidah beliau terhadap ketaatan terhadap penguasa. Ya, sehingga sangat jauh dikatakan beliau memiliki akidah khawarij atau pemberontak. Naam, bahkan beliau memiliki akidah ahlus sunnati wal jamaah, wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa dalam segala hal. Kecuali dalam bermaksiat kepada Allah, maka wajib diam dan tidak mencela, tidak memberontak atau ya mendemo penguasa tersebut. Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ala immatu mujmi'una min kulli madhhabin 'ala anna man taghallaba 'ala baladin aw buldanin lahu hukmul imam fi jami'il asya'." Walau la hadza mastaqamatid dunya li anna an-nas min zamanin tawil qabla al-imam Ahmad ila yaumina hadza majtama'u ala imamin wahid wala ya'rifuna ahadan min al-ulama dzakara anna shay'an min al-ahkam la yasihu illa bil imam al-a'zham. Beliau sebutkan dalam kitab beliau Ad-Durar Sunniyah. Ya. Naam. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, para tokoh-tokoh imam bersepakat dari seluruh madhab, ya, dari seluruh madhab bersepakat bahwa siapa saja yang berkuasa atas suatu negeri, ya, maka dia memiliki hukum imam, ya, hukum pimpinan fi jamil asya' dalam seluruh perkara. Kalau hal ini tidak dikatakan, maka mastaqamatid dunya, dunia tidak akan bisa tegak. Ya. Mengapa? Karena manusia semenjak dulu, sebelum di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah sampai di hari kita ini, yakni sampai di masa beliau. Ya. Di abad ke-12. Imam Ahmad, dia sudah sebutkan tadi, meninggal 241, berarti beliau di abad ketiga. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum di masa Imam Ahmad, sebelum abad ketiga sampai di hari kita ini di abad ke-12 di zaman beliau. Naam, semenjak dulu majtama'u 'ala imamin wahid. Tidak ada yang berkumpul di atas satu imam a'zham. Ya. Tidak ada satu kepemimpinan sampai di masa kita, sampai di masa beliau dan sampai di masa kita sekarang. Ya. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama, dan para ulama-ulama tidak mengetahui seorang pun dari tokoh-tokoh Islam yang menyebutkan bahwa anna syai'an minal ahkam la yasihu ila bil imamil azam, bahwa hukum tidak akan sah kecuali dengan imam tunggal, imam besar. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang menyebutkan demikian. Artinya berarti seluruh ulama ahlus sunnah sepakat ijma bahwa ya sah dengan tanpa adanya satu imam mutlak, tetapi yang ada adalah berjumlah para tokoh-tokoh imam-imam tersebut di masing-masing wilayahnya berbilang, maka itu sah dan tidak mesti dengan satu imam mutlak. Demikian ya pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tambih di sini ya, terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah ulama, salah satu ulama ahlus sunnah pembaharu Islam di zaman beliau yang ketika itu menyebar berbagai kesyirikan. Kemudian beliau memberantasnya yang didukung oleh penguasa di zaman beliau pada waktu itu. Naam, sehingga terjadi persatuan antara penguasa dan ulama, antara hakim dan ulama, sehingga terbentuk kekuatan. Maka berhasil ya hukum Islam tegak, ya tauhid menyebar di seluruh dunia di zaman beliau, ya sampai di penjuru dunia, di Yaman didukung oleh para ulama, ya seperti Imam As-Sun'ani rahimahullah, Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Naam, di seluruh dunia dakwah beliau didukung oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, sehingga menyebar tauhid khususnya di Jaziratul Arab, ya diberantas berbagai bentuk kesyirikan. Itu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak benar kalau dikatakan Wahhabiyah itu dengan penyandaran kepada beliau bahwa mereka adalah para pemberontak. Ini tidak benar. Tapi kalau Wahhabiyah itu disandarkan kepada orang lain yang memang ya di zaman setelah zaman beliau, ya yang dikenal dengan sebagai pemberontak, maka itu benar kalau Wahhabiyah itu disandarkan kepada orang lain, ya kepada yang lainnya setelah beliau. Karena memang sebagian ya menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang disandarkan Wahhabiyah dengan pemahaman Khawarij itu adalah bukan Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita sebutkan ini, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lain. Naam, yang hidup ya setelah beliau, yakni jauh zamannya. Naam, barakallahu fikum. Taib, jadi ini tiga ucapan ulama yang dinukilkan oleh penulis, sangat jelas bagi kita semua. Ya, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Taimiyah dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semua sepakat bahwa tidak mesti ya wajibnya berbaiat itu jika adanya satu kepemimpinan saja. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, ucapan Imam Syaukani rahimahullah taala. Naam, kita selesaikan ucapan Imam Ahmad Syaukani rahimahullah taala. Naam, kemudian kita tutup majelis ini karena salatul isya telah masuk, barakallahu fikum. Nah, berkata Imam Asy-Syaukani, beliau meninggal pada tahun 1250 Hijriah. Nah, beliau di Yaman rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lamma tas'at aqtarul Islam waqa'al ikhtilaf baina ahlihi wastaula 'ala kulli qatri min al-aqtar sultan." Ittafaqa ahluhu ala annahu idza mata badaru binasbi man yakum maqamahu. Wa hadha ma'lumun la yukhalifu fihi ahadun bal huwa ijma'ul muslimina ajma'in mundu qabdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ghayah. Nah, beliau ucapkan di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar pada juz yang keempat halaman 502. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ketika negeri-negeri Islam meluas dan terjadi perselisihan di kalangan mereka, ya antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, wastaula ala kulli qatri min al-aqtar sultan, kemudian dengan itu ya terangkatlah pimpinan di masing-masing negeri Islam tersebut, masing-masing punya pimpinan sultan, kemudian ittafaqa ahlu, maka ahlul Islam ya seluruhnya bersepakat bahwa apabila meninggal mati seorang pemimpin, maka mereka bersegera mengangkat pimpinan yang lainnya yang menggantikannya. Naam, dan ini perkara yang maklum, tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Bahkan merupakan ijma' kaum muslimin seluruhnya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sampai di masa kita ini. Yani di masa beliau, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Artinya ini menunjukkan bahwa sah ya tanpa adanya kepemimpinan tunggal, tetapi yang ada adalah pimpinan-pimpinan di setiap wilayah atau negara masing-masing, ya itu sah untuk dibaiat, mendengar dan taat kepadanya. Wallahu taala a'lamu bissawab.